bojone kok ya kebangetan. Jane iki yo ora lelek nemen. Ning manise turah-turah. Kayak rep kali rabine kok ya angel temen. Paring ana jodoh Gusti. Siji sing gemati. Jadi kak enak bidadari belakraan yang belian kan nyapa kan? Gawe, orang dia calon mau tuwok nyambut gawe. Ih, piye tadi?